وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال المؤلف rahimallahu taala lihat di matan yang baru wa'lam dan ketahuilah annallaha subhanahu bahwa Allah subhanahu wa taala bihikmatihi dengan hikmahnya lam yab'as nabiyyan bihadha tauhid illa ja'ala lahu a'da'an. Nah, bahwa Allah subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang pun para nabi membawa tauhid ini melainkan menjadikan baginya bagi para nabi tersebut musuh-musuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, dan sungguh kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuhnya. Ya, syayatinal insi, musuh-musuhnya dari jenis setan manusia, wal jinni, dan setan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura, perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia yang akan didakwahi oleh para nabi. Nah, lihat di situ syarahnya cuma sedikit. Hikmatullah taala fi hadza tatalakhas fi amrayn. Ya, maka hikmah Allah terkait adanya musuh bagi para nabi ini, musuh dakwah bagi para nabi. Nah, ini dapat disimpulkan oleh dua hal. Fadal dibaca di sini syarahnya. Faris. Ayatabayana as-sadiqu minal kadibi. Ayatabayana as-sadiqu minal kadibi. Ayatabayana al-muti'u minal ma'asi. Iza ba'ata al-biyata yada'una ilal hadi. Sa'arabunata du'atan. Yada'una ilal huda. Yada'una ilal huda. Sa'arabunata du'atan. Du'atun. Isim sa'arab. Ayam tahina an-nasa ayyuhum yattabi'ul anbiya'a wa ayyuhum yattabi'u du'ata dholali, walau la dhalika fakana an-nasu kulluhum yattabi'una anbiya'a walau fi dhuhri wala yatamayyizu as-sadiqu wala yatamayyizu as-sadiqu bi ittiba'ihi min al-munafiqi, li'anna al-anbiya'a yattabi'uhum al-mu'minu as-sadiqu wa yattabi'uhum al-munafiqu al-kadhibu. Nah, maka hikmah dijadikannya musuh bagi para nabi itu ada dua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi perlu dipahami, musuh-musuh tauhid, musuh-musuh para nabi dan rasul, itu ada dua kelompok, yaitu pemimpin dan pengikut. Kedua kelompok ini disebut musuh. Jadi permusuhan yang datang kepada para nabi, kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid, ya, bukan hanya orang yang memusuhi secara terang-terangan, tetapi semua yang meninggalkan tauhid, yang menyekutukan Allah, dia adalah musuh Allah. Kalau begitu berarti semua musyrikin, semua kafirin musuh tauhid. Paham sini? Ya, paham ke sini? Abu Jahal musuh tauhid. Abu Talib musuh tauhid. Paham ya? Abu Jahal terang-terangan melawan. Abu Talib enggak, malah mendukung, tapi enggak mau. Tapi dia musuh tauhid. Nah, itu musuh-musuh tauhid namanya. Taibar kalau fikum. Ya. Ini luar biasa ini apa yang beliau katakan di sini. Ya. Nanti terkadang setan datang kepada hamba untuk memberikan syubhat tauhid. Ya. Saya akan bacakan sedikit penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh di buku yang lain. Qad ya'ti asy-syaitan lil abdi bisyubhati anna at-tauhid wad-din idza kana min indillah haqqan. Ya. Setan akan datang kepada seorang hamba dengan syubhat. Ya. Bahwasanya tauhid agama, ya. Bahwasanya tauhid dan agama itu jika di sisi Allah itu hak, wa idza kana dzalika kulluh. Jadi kalau agama dan sisi Allah, agama dan tauhid yang datang kepada itu hak, setan akan datang. Ya, setan akan datang menghalangi dia. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ini setan akan datang. Setannya itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Ya, barakallahu fiik. Nah, musuh-musuh tauhid menentang ketauhid itu ada dua macam teror mereka, perlawanan mereka. Apakah dengan menebar keraguan, mengasih syubhat, atau melancarkan perlawanan? Ya. Taib, ini ada dua. Yang melakukan perlawanan yang jelas-jelas pakai ancaman fisik. Yang kedua yang ngasih syubhat. Itu namanya mereka semua ya, musuh dakwah. Musuh dakwah. Nah, paham sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dimusuhi mereka, beliau. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hikmatullah taala fi hada, maka hikmah Allah terkait diturunkannya set musuh-musuh tauhid, musuh-musuh dakwah untuk para nabi, untuk ahli tauhid itu dapat diringkas dalam dua hal. Ya, al-amru al-awwal. Hal yang pertama, annahuma ba'atsa nabiyyan, bahwa Allah tidaklah mengutus seorang nabi pun min anbiya'ihi dari kalangan para nabinya, illa ja'ala lahu a'da'an minal musyrikin, melainkan Allah akan menjadikan musuh bagi nabi tersebut dari kalangan musyrikin, musuh dari kalangan musyrikin untuk nabi tersebut. Kama fil ayatil lati dzakaraha al muallifu, sebagaimana pada ayat yang disebutkan oleh muallif, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Ya, demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh dari musuh dari kalangan setan, dari kalangan manusia dan jin, yang sebagiannya membisikkan satu sama lain dengan perkataan yang indah sebagai tipuan. Ya. Kama qala fil ayah, sebagaimana dalam ayat yang lain yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Nah, dan demikianlah kami jadikan, ya, kami jadikan musuh bagi para nabi, ya, dari kalangan mujrimin, dari kalangan orang-orang berdosa. Ya, para ulama sebagian menyatakan kalau diitlakan mujrimin itu maknanya musyrikin. Ya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi hidayah dan penolong. Walillahi fi dzalikal hikmatu min ajli ayyatabayyana as-sadiqu minal kadhib. Dan Allah memiliki hikmah mengenai diturunkannya para musuh untuk para nabi, dijadikannya musuh untuk para nabi, supaya apa? Jelaslah, nampaklah siapa yang jujur, mana yang dusta. Mana yang jujur, mana yang dusta. Ya, mana yang mengikutinya tulus, mana yang mengikutinya ya karena ada modus. Wa yatabayyana al-muti'u minal ma'asi, dan supaya jelas siapa yang taat, siapa yang maksiat. Siapa yang tidak taat? Idza ba'atsal anbiya'a yad'una ilal huda. Ketika Allah mengutus para nabi untuk mendakwahkan kepada petunjuk, sarahuna kadu'atun riddalali, maka di sana ada dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, yang mereka bangkit untuk melawan dakwah para nabi tadi, untuk melawan dakwah tauhid tadi. Untuk apa? Allah turunkan, Allah jadikan musuh-musuh ini min ajli an yamtahinan nasa, supaya Allah menguji siapa di antara manusia. Ayyuhum yattabi'una al-anbiya, siapa di antara mereka yang mengikuti para nabi. Wa ayyuhum yattabi'una du'at ad-dalali, siapa di antara mereka yang mengikuti ya para dai-dai yang menyeru kepada kesesatan tersebut. Ya, hadirnya Abu Jahal, hadirnya Abu Lahab, ini ujian buat umat Quraisy saat itu. Ya, barakallahu fi. Nah, begitu juga sekarang, hadirnya kuburiyun, dai-dai kuburiyun, ulama musyrikun, hadirnya ulama-ulama yang menyeru kepada tauhid, dimulai dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai di masa kita sekarang, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badar. Nah, ini menguji manusia, mau ngikut siapa? Mau ngikut kuburiyun atau mengikut ulama? Ya. Barakallahu fikum. Mau ngikut yang mana? Ini adalah ujian. Dai-dai kuburiyun tampil, bahkan mereka jauh lebih tenar dibandingkan dengan ulama-ulama kita. Paham tuh? Ya, jauh lebih tenar mereka itu. Jauh lebih populer. Mendapatkan tempat di hati masyarakat. Allahumma musta'an. Ya, namun jangan putus asa. Lihat pelajaran yang diambil dari Syekh Muhammad bin Abdullah. Lawan beliau ulama musyrikin sekelas guru beliau sendiri. Ya, Asy-Syekh Muhammad bin Fairuz Al-Ahsa'i yang mencapai kepopuleran tingkat tinggi saat itu. Punya majelis dengan pengikut terbanyak, namanya masyhur sampai Irak. Makanya ketika beliau terusir dari Ahsa, beliau mendapatkan tempat di Basrah. Ngajar Sahih Bukhari di Basrah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdullah siapa? Dimusuhin. Ya, dimusuhin. Semua orang takut, jangankan orang lain, muridnya aja takut kedatangan Syekh. Ingat ketika Syekh datang ke Diriyah, ke muridnya, muridnya ketakutan, mengkhawatirkan keselamatan Syekh plus keselamatan diri dia. Saya dimusuhin. Tapi saya enggak menenangkan diri. Bertawakal kepada Allah, yakin pada Allah. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdullah benar-benar mendapatkan janji Allah. Intansurullahi yansurkum yusabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan mengokohkan engkau. Allah akan menolong engkau dan mengokohkan langkah-langkah kaki engkau. Subhanallah. Maka dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah menyebar luas, bukan hanya cuma di Diriyah. Sampai ke Uyainah yang dahulu mengusir beliau. Bahkan Ahsa yang dahulu totalitas mengusir beliau. Amir Ahsa dulu yang mengancam Amir Uyainah. Karena Amir Uyainah mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terpaksa terusir. Keluar dari Uyainah. Dalam keadaan enggak maunya apa-apa kecuali apa? Kipas angin tangan. Tau gak? Kayak nenek-nenek punya kipas angin itu. Cuma itu aja. Jalan kaki di gurun pasir. Sedangkan musuh-musuh dakwah beliau mendapatkan tempat yang terhormat di sisi pengikutnya. Syekh diusir, musuh-musuhnya populer. Itu bukan timbangan. Ya. Itu bukan acuan. Maka kalau kita masih gentar terhadap musuh dakwah yang glamor, yang pengikutnya banyak, yang demikian. Nah, ini berarti belum paham dakwah tauhid. Berarti dia belum paham bagaimana manhaj dakwatil anbiya fi dakwah ilallah. Dia berarti belum ngerti ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau, musuhnya siapa? Satu kota Mekah. Enggak cukup di Mekah, beliau ke Thaif. Tambah satu kota lagi, semua penduduk Taif memusuhi beliau. Lihat itu. Apakah dunia langsung sempit dirasa oleh Rasulullah? Enggak putus asa. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Walaula dzalika, seandainya tidak ada musuh untuk para dai, untuk para nabi, lakana an-nasu kulluhum yattabi'unal anbiya, maka manusia pasti semuanya akan mengikuti para nabi. Ya, walau fi zahir, walaupun secara lahiriah saja. Secara lahiriah karena enggak enak, sebagaimana kaum munafikun yang tidak enakan. Untuk kafir ya udah pura-pura beriman. Wala yatamayyazu as-sadiqu fi athbahi minal munafiqi, dan nanti tidak akan dapat terbedakan mana yang jujur mengikuti beliau, mengikuti dakwah tauhid, dan mana yang munafik yang pura-pura doang. Li'annal anbiya yattabi'uhum al-mu'minu as-sadiqu wa yattabi'uhum al-munafiqu al-kadhibu. Karena para nabi yang mengikuti mereka ada mukmin yang jujur, dan yang mengikuti mereka ada munafik yang pendusta. Tabarakallahu fikum. Paham sini? Lanjut. Siapa berikutnya? Raymond. Walladhi yumayyizu hadha. Kenapa? Ya ada. Ya. Suji. Bismillahirrahmanirrahim. Kuma qala asy-syarih hafizallahu ta'ala, walladhi yumayyizu hadha min hadha huwa al-ibtila'u wal-imtihanu. Fasyadaidu hiya allati tabayyana sadiqina. Tubayyinu sadiqina min al-munafiqina. Falillahi ja'ala Fallahu ja'ala a'da'an di anbiya'i li hikmati min ajli ibtila'i wal imtihani. Liyamiza Allahu al-khabitha minat tayyibi wa yaj'alu al-khabitha ba'dahu ala ba'din. Hadhihi hiya al-hikmatu bi anna Allah ja'ala likulli nabiyyin aduwan syayatina al-insi wal jinni wasyaitonu wal maridu al-afi. Fakullu man tamarrada an ta'atillahi fa innahu syaitonun sawa'un kana minal jinni aw minal insi. Hatta ad-dawabi al-mutamarridati tusamma syaitonan wa huwa min syaqa asy-syai'u idza ishtadda aw min syatona. Ini lagi min babil hikayah, lagi ngejelasin setan berasal dari kata syato atau syatona. Ya, paham sini? Syatona, syutunan atau dari kata syato. Ya, terus. Idza ta'ada. Fa syaitonu yakunu min alamin jinni wa yakunu min alamin insi. Wa qawluhu ta'ala yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufan qawli. Az-zukhrufu fil asli az-zahabu wa zukhrufu al-qawli huwal qawlu al-mumawwahu al-muzawwaru li ajli an yagurran nasa an yughurran nas fal qawlu al muzakhrafu wal batilu al mughallafu bi shay'in min al haqqi wa hadha min aqwami al fitnati li anna al batila law kana makshufan ma qabilahu ahadun lakin idza utiya bi shay'in min al haqqi fa innahu yaqbaluhu kathirun min an nasi wa yankhadi'una bi hadhihi al zakhrafati. Tayyib hasbuk. Tayyib barakallahu fi. So Yudi udah semakin berani baca. Udah mulai dapetin ritmenya dia baca. Tinggal sering-sering lagi aja. Pas lagi belajar normal, nggak sebanyak ini saya dibacanya. Hari ini aja udah baca berapa kali saya ini? Masya Allah. Udah cukup nanti. Ya, Niko hari ini udah baca berapa kali? Satu. Baik. Walladhi yumayyizu hadha min hadha. Maka yang membedakan ini dan itu, maksudnya mana yang membedakan yang jujur dalam mengikuti Nabi, mana yang membedakan yang bohong dalam mengikuti Nabi, mana yang mukmin jujur, mana yang munafik pendusta. Yang membedakan hal ini, yang dapat memisah mereka adalah al-ibtila'u wal-imtihan, adanya cobaan dan ujian. Lihat para sahabat, jujur iman mereka. Dahulu keadaan mereka nyaman, aman, tentram, sentosa, berada dalam kedamaian, tidak ada permusuhan ketika mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terintimidasi, diboikot, di lockdown sekian tahun. Masih ingat enggak? Ketika belajar fikih sirah Mukhtasar Zadil Ma'ad. Di lockdown sekian tahun, anak-anak, orang tua tiap malam nangis kelaparan. Ya, dengan perjanjian batil musyrikin Quraisy, nggak ada yang boleh jual beli dengan mereka, nggak ada yang ini, nggak ada yang boleh itu, subhanallah. Ya, dahulu sahabat tentram nyaman, tiba-tiba Amr bin Yasir ya, melihat ibu bapak dibunuh, sebelumnya nggak ada. Bilal biasa aja, jadi budak ya budak, disiksa, khobab al-arad, disiksa semuanya, Allah musta'an. Barakallahu fiik. Fasyada'idu hiya allati tubayyinu as-sadiqina. Maka keadaan yang genting, ujian, cobaan ini semua dialah yang dapat menjelaskan. Yang dapat menjelaskan artinya memisah mana yang jujur ya minal munafikin, mana yang munafik. Fallahu ja'ala adanil anbiya'i li hikmatin. Maka Allah menjadikan musuh untuk para nabi untuk sebuah hikmah. Ya, min ajlil ibtila wal imtihan, sebagai bentuk ujian dan cobaan. Liyamizallahu al-khabisa minat tayyib, agar Allah memisah mana yang khabis, mana yang buruk, mana yang baik. Wa yaj'alallahu al-khabisa ba'dahu ala ba'din, dan Allah menjadikan yang buruk itu sebagiannya pada sebagian yang lain. Hadhihi hiya al-hikmatu, inilah hikmah. Bian Allah ja'ala likulli nabiyyin aduwan, yaitu Allah menjadikan bagi setiap nabi bahkan musuh. Syayatinal insi wal jinni, yang musuhnya ini berasal dari setan, jin dan manusia. Fasyaitan, apa sih sekarang makna setan? Kok bisa setan dari kalangan manusia? Nah, ya, perhatikan di surah An-Nas aja kita udah paham. Kita berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, yang diwaswaskan di dada-dada manusia dari kalangan oleh setan, dari kalangan jin dan manusia. Ya. Nah, setan itu apa sih maknanya? Fa in syaitan huwa al maridu. Pakai huruf dal. Bukan huruf dad. Marid kalau huruf dad sakit. Tapi kalau marid yang membangkang. Ya. Ini dari si pembangkang al-asi yang enggak mau taat. Ini setan ini pembangkang. Ya. Maka jangan diukur berapa banyak salahnya setan. Tetapi diukur kenapa setan enggak mau taat. Ya. Disuruh sujud enggak mau fasajadal malaikatu kulluhum. Ila iblis, semua malaikat mau sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia mengingkari. Enggak mau taat, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dan dia adalah kafir. Termasuk orang-orang kafir. Ya, makanya beda salahnya Adam dengan salahnya iblis. Sama-sama satu salah. Sama-sama satu salah. Namun Adam mengakui itu salah, iblis enggak mengakui. Justru dia menganggap itu benar, dia menentang. Maka jadilah iblis kafir, murtad. Ya, keluar dari agama Allah, keluar dari ketaatan pada Allah. Nah, iblis ini marid, si pembangkang, al-asi, orang yang enggak mau taat. Fakullu man tamarrada an ta'atillah, maka setiap orang yang durhaka membangkang dari ketaatan kepada Allah, fa innahu syaitanun, maka dia setan. Sawan kana minal jinni aw minal insi, apakah dia manusia atau jin, hatta dawabi, sampai-sampai hewan ternak, al mutamarridati, yang membangkang, ya, tambeng hewan ternaknya, disuruh jalan enggak mau. Itu sama syaitanan. Ah, ini hewan ini pun juga dinamakan setan. Ya, dinamakan setan. Baik, barakallahu fikum. Wa huwa min syata asyai'u. Ini berasal dari kata syata asyai'u. Apa maknanya? Ya. Idastadda. Jika sudah kebangetan ini pembangkangannya. Au min syatona. Atau berasal dari kata syatona. Apa maknanya? Idza bata'ada, jika dia menjauh. Syatona itu maknanya ba'uda. Idza bata'ada, jika dia menjauh. Fasyaitanu yakunu min alamil jinni wa yakunu min alamil ins. Setan itu berasal dari alam jin dan alam manusia. Firman Allah, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul, sebagian mereka membisikkan satu sama lain dengan perkataan yang indah untuk menipu manusia. Az-zukhrufu fil asl az-zahab. Az-zukhruf secara asalnya adalah maknanya zahab, emas. Pakai perkataan emas untuk mengelabui. Ya, untuk mengelabui. Nah, barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Wa zukhruful qaul yang dimaksud dengan perkataan yang indah, wal qaulu al mumawwah. Dia adalah ucapan yang mumawwahu. Yang mumawwah, yang disamarkan, disembunyikan, ya, al muzawwar, yang direkayasa, ya, li ajri an yaghuran nas, supaya kenapa? Untuk menipu manusia, ya, menipu manusia. Barakallahu fikum. Maka ketika Allah Ta'ala jelaskan, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul, sebagian mereka membisikkan satu sama lain dengan perkataan yang indah. Maka dari sini kita mendapati faedah bahwasanya musyrikin mereka memiliki ilmu. Ya, yang dengan ilmu tersebut mereka akan membisikkan satu sama lain, saling memuasiati satu sama lain. Ya, saling memberikan peringatan satu sama lain. Ya. Semua musuh dakwah, baik dari kalangan musyrikin, dari kalangan liberalis ateis, atau dari kalangan ahli bidah semisal murjiah, mereka memiliki perkataan yang menipu, untuk menutupi kebenaran. Baik, barakallahu fiik. Fal qawlu al muzakhrafu, maka perkataan yang diperindah, wal batilu, itu adalah kebatilan. Al mughallafu, yang ditutupi atau dilapisi bisyain dengan sesuatu minal haq, ya, yang seolah-olah itu adalah kebenaran, sedikit saja dilapisi kebenaran, ya, judulnya ayat padahal cok gali cok. Wahada min a'zamil fitnati, maka ini adalah diantara bentuk fitnah terbesar. Li'annal batila law kana maksyufan, karena kebatilan seandainya dia tersingkap, ya, ini memang judulnya kebatilan, ya, maqabilahu ahadun, tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Walakin idza ghutiya bi syai'in minal haqq, namun kebatilan ini kalau ditutupi dengan sesuatu dari kebenaran, tuh ada dalilnya, tuh ada hadisnya, tuh ada ulama yang ngikutin, wah ini yang bahaya. Fa innahu yaqbaluhu katsirun minan nas, maka akan diikuti oleh banyak orang, ya, wa yankhadi'una bi hadza az-zukhrafa, dan mereka, setan-setan ini akan menipu dengan tipuan ini. Fahuwa batilun fi suratil haq, padahal dia adalah kebatilan di dalam bentuk kebenaran. Paham sini? Udah ngerti? Udah paham sini? Kita lanjut. Barakallahu fiik. Fikri, baca Fikri. Nah, baca dulu ayatnya. Walau syaa rabbuk, walau syaa rabbuka ma faaluhu. Allahu qadirun 'ala amrihi min dhalika. Lakinnahu syaa an yaqaluhu min ajli ibtila'i wal imtihani. Wa idza kana hadza ma'al anbiya'i fa kaifa bi ghairihim min ad-du'ati ila Allahi wa ulama'i tauhidi. Fa atba'ul anbiya'i aidan yaqulu lahum a'da'un min du'atil batili fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Hada mustamirun fil khalqi. Mustamirun ra'ya tasjid, ya. Mustamirun. Hada mustamirun fil khalqi. Wujudu du'atil haqqi wa ila janibihim du'atil batili fi kulli zamanin wa makanin. Al-amru tsani. Wa huwa al-ajib anna du'at al-bab anna du'at al-babili yakunu indahum qurun wa indahum kutubun wa indahum hujajun yujadiluna biha ahl al-haqqi. Ini matanya nanti dibaca dulu. Matan yang waqad yakunu li ada tauhid, matanya. Tadi udah dibaca belum? Belum. Ini matanya dibaca dulu. Ya, matanya dibaca. Waqad yakunu li ada'i tauhid, dan terkadang musuh-musuh tauhid dia memiliki ulumun katsiratun, memiliki ilmu yang sangat banyak. Ya. Memiliki ilmu yang sangat banyak. Wa kutubun, memiliki kitab-kitab. Wa hujajun, memiliki hujjah-hujjah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati, maka tatkala rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan yang jelas, farihu bima indahum minal ilmi, maka mereka merasa bergembira dengan ilmu yang ada pada mereka. Sudah cukup, enggak mau dengerin apa kata rasul. Terus lanjut Fikri. Ya, jadi saya jelasin ini dulu biar nanti Fikri yang alam ruasani tadi. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Nah, seandainya Allah kehendaki, mereka tidak akan bisa melakukan. Seandainya Allah kehendaki semuanya beriman, enggak usah ada ujian lagi. Ya, enggak ada musuh dakwah semisal Firaun, enggak ada musuh dakwah semisal Abu Jahal, Abu Lahab, enggak ada. Allahu qadirun 'ala man'ihim. Allah yang Maha mampu, qadirun 'ala man'ihim, untuk mencegah mereka min dzalika, dari hal tersebut, dari permusuhan tersebut. Lakinnahu syaa'a ayyaf'aluh, namun Allah menghendakinya, menghendaki agar mereka musuh-musuh dakwah tadi melakukan perlawanan min ajli ibtila'i wal imtihan. Nah, ini supaya jadi cobaan dan ujian bagi manusia, mereka mau mengikuti siapa? Mengikuti musuh dakwah atau mengikuti tauhid? Ya. Wa idza kana hadza minal anbiya. Nah, apabila ini terjadi kepada para nabi dengan hadirnya musuh, perlawanan, pergolakan, fa kaifa bi ghairihim min ad-du'ati ila Allah? Nah, gimana coba dengan selain nabi? Lebih-lebih lagi cuma dari kalangan para dai yang mengajak manusia kepada jalan Allah, wa ulama tauhid. Hanya para ulama tauhid, bukan nabi. Nabi aja musuhnya banyak, apalagi ulama tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab musuhnya banyak sekali. Bahkan Syekh sudah wafat, musuhnya sampai hari ini masih dendam kesumat. Musuhnya pun hari ini enggak pernah lihat muka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kayak apa. Adapun yang di gadang-gadang itu potretnya bersama pemerintah pasukan Inggris itu dusta. Fotografi aja ditemukan di muka bumi ini tahun berapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat ratusan tahun sebelum hadirnya atau ditemukannya fotografi. Kok bisa? Ngaco itu. Ya, barakallahu fikum. Fa asba'ul anbiya'i aidan, maka pengikut para nabi juga yakunu lahum a'da'un, mereka memiliki musuh-musuh. A'da'un minad du'atil batili, musuhnya ini enggak tanggung-tanggung ini. Musuhnya ini adalah dari para dai-dai yang menyeru kepada kebatilan. Fi kulli zamanin wa fi kulli makanin, di setiap zaman dan tempat, di mana aja. Ya, di mana aja. Hada mustamirun. Nah, ini terus continue berjalan fil khalqi, ya, pada makhluk ini. Wujudu du'atil haqqi wa ila janibihim du'atul batil. Adanya para dai yang mengajak kepada hak, kepada kebenaran, dan berdampingan di samping mereka ini ada dai yang mengajak kepada kebatilan. Fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan tempat. Terlebih lagi di negeri kita ini. Nah, baru al-amru tsani, baca fikri yang kedua tadi, yaitu apa? Perkara yang kedua, musuh-musuh para nabi, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yakunu lil a'da'i tauhidi ulumun wa katsiratun wa kutubun wa hujajun. Musuh-musuh dakwah terkadang mereka memiliki ilmu yang banyak, kitab-kitab, hujjah, ya. Maka kalau ahli tauhid melempem, ya gimana? Mau ngelawan mereka, mau menghadapi pakai apa? Mau tarung derajat, ya. Mau di atas ring, ini tauhid atau apa di atas ring? Kalau tauhid itu dengan hujjah, ya, dengan hujjah. Kalau punya kekuatan baru ada kital peperangan. Kalau enggak ada ya dengan hujjah, ya, barakallahu fikum. Dengan hujjah. Mau bantah mereka, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang paling baik. Kalau ilmu aja enggak punya, musuh dakwah jago semua keilmuannya. Ilmu alat, ilmu ini, ilmu itu. Nah, mereka di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak bisa apa-apa. Sejak zaman Ibnu Taimiyah mereka enggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena pendekar tauhid yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melebihi keunggulan mereka. Begitu juga dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka enggak bisa mengalahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari sisi ilmu ini, ilmu itu. Karena Syekh mengerti semua. Syekh belajar 4 madhab, mendalami Hanbali, tapi belajar semua fikih semua. Belajar faraid, belajar sirah, belajar ini, belajar itu. Belajar fikih. Kalau antum mau jadi pendekar tauhid, ya. Gimana ini? Baca kitab sebelepotan kita ini. Waduh, gimana? Ditanya usul fikih bingung, warokat aja bingung, apalagi di atas warokat. Gimana ini? PR masih banyak ini. Allah musta'an. Ayo lanjut fikri. Al-Fatihah al-Bayyinata wa'ilman nafi'ah. Falimu bima'indahu minal ilmi. Al-Razi alladzi tawarasuhu. Alladzi tawarasuhu an ajdadihim wa abaihim walladzi huwa ibaratun an kutubihim wa an hujajihim. Alladzi tawarasuha tawarasuha wa hadha wami'un al-ana faqam fi sahati min kutubi amir batili katutubil jamiyati wa kutubil mu'tazilati wa kutubil asyairati wa kutubil syiati kam fisahati min kutubi haulari wa indahu hujadun murakkabatun wa muzayyafatun muzayyafatun tabrul insana alladhi laysa indahu tamakkunun minal ilmi fa'ilmul kalami wa ilmul mantiki Iqtamaduhu waja'aluhu huwa al-ilma as-sahiha alladhi yufidu yaqina. Alhamdulillah, ini mengenai yang kedua ya. Bagaimana keadaan musuh-musuh tauhid? Nah, barakallahu fiik. Ya. Maghrib sekarang jam berapa? Jam berapa? Yang kedua, wa huwa al-ajib. Nah, ini yang mengherankan ini. Anna du'at al-batil yakunu 'indahum 'uluman. Bahwasanya pada ahli batil, dai-dai yang menyeru kepada kebatilan, mereka memiliki ilmu. Wa 'indahum kutubun, mereka memiliki kitab-kitab. Wa 'indahum hujajun, mereka memiliki berbagai hujjah. Yujadiluna biha ahlul haq, yang mereka mendebat ahlul haq dengan segala yang apa mereka, yang segala yang mereka miliki, ilmu, hujjah dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'atuhum rusuluhum, ketika rasul mereka datang kepada mereka, yakni al-kuffara, kepada orang-orang kafir, bil bayyinati, dengan bayyinat, keterangan al-haqa'iq, yaitu al-haqa'iq dengan hak, al-mabniyah yang dibangun ya di atas kebenaran, wal-ilm an-nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Ternyata apa? Kata Allah, farihu bima indahum minal ilm. Ya, ternyata mereka sudah merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka. Enggak mau lagi terima apa yang dikatakan oleh para rasul. Alladzi tawarasuhu min ajdadihim wa abaihim, yaitu yang mereka wariskan ilmu tersebut dari kakek nenek moyang mereka. Walladzi huwa ibaratun an kutubihim, dan yang itu adalah ibarah, ungkapan dari kitab-kitab mereka. Wa an hujjahihim, dari hujjah-hujjah mereka. Allati tawarasuha, itulah yang mereka saling mewariskannya. Hadza waqi'un al-an, ini yang realitanya terjadi saat ini. Fakam fi sahati min kutubi ahli al-batil, betapa banyak di galeri-galeri ya kitab-kitab ahlul batil, ka kutubil jahmiyah, misal kitab-kitab jahmiyah, kitab-kitabnya Mu'tazilah, kitab-kitabnya Asy'ariyah, kitab-kitabnya Syiah. Wa kam fi sahati min kutubi haula, berapa banyak di galeri-galeri ini kitab-kitab mereka. Wa indahum hujajun murakkabatun, mereka memiliki hujjah yang tersusun rapi, muzayyafatun, yang sudah terpalsukan, taghurrun nasa, yang untuk menipu manusia. Allahu musta'an. Alladzi laisa indahu tamakkunun, menipu manusia yang mana? Yang enggak punya kemampuan minal ilmi, enggak punya kemampuan ilmu. Polos. Antum mau klaim kokoh kayak apa? Tapi enggak punya ilmu, itu yang paling rentan terhadap syubhat. Yang paling rentan terhadap syubhat itu yang enggak punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Ya. Enggak cukup klaim-klaim semesta. Saya kokoh, saya tahdir orang terus. Nah, itu yang paling rentan terhadap kesyirikan. Minimal dia jadi pembela musyrikin. Nah, paham gak tuh? Minimal dia jadi pembela musyrikin. Atau minimal dia tidak mengkafirkan musyrikin. Nah, mau ngapain klaim? Sekarang dibutuhkan ilmu. Kita butuh hidayah pada Allah, butuh taufik. Namun gimana berlaku sunnatullah kalau kita menghadapi musuh dakwah dengan hujjah? Antum gak bisa ngadepin musuh dakwah, tiba-tiba antum harapkan musuh dakwah tersebut ditelan bumi kayak Nabi Musa AS berhadapan Makorun. Nah, dengan hujah. Nabi Musa dengan hujah. Nabi Musa datang kepada Firaun dengan hujah. Nabi SAW datang kepada umat dengan hujah. Para sahabat datang ke umat dengan hujah. Dengan hujah semuanya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Fal ilmul kalam wal ilmul mantik i'tamaduhu. Maka ilmu kalam, ilmu mantik yang mereka bersandar kepada ilmu kalam tersebut, waja'aluhu huwal ilm. Dan mereka menjadikan inilah ilmu as-sahihah. Ilmu yang sahih, ya, huwanya disebut domir fasal, ya, huwanya domir fasal al ilma maf'ul sani, alladhi yufidu al yakinah, yang dapat memberikan keyakinan. Maghrib jam berapa? Berapa menit lagi berarti? 4 menit lagi, cukup kali ya. Lagi insyaAllah.